Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa kharral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini malam Kamis tanggal 22 Rabiul Awal 1443 Hijriah. 1443 Hijriah atau tanggal 27 Oktober 2021. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian syarah Alfiyah Ibnu Malik yang kita pakai syarah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-76, bait yang ke-25, halaman 112. Nah, kita mulai dengan matan. Ayo, man yaqra. Watak kami dengan dia resofi, pakai sultan Afia tak dimaksi. Pakuan susapin kain sendak bila, stasi bensana inyal jamila. Allahu yakti bibat inwahiro, bihwalahu bi darajatil akhira. Al-kalamu wa mayat Allahu minhu. Dalam menalam tumbuh dan kastakin wasman wahulun pun mengharapunil karim wajibu karim matum wakulun am wakil matum hiyakala mengkot yu'am iljar yuwatan yini wanida wa'al al-musnadim lil isni tamwi isim hasol kita fa'alta watat sayap alim wanun akhilan nafik lumyan jari siwa melharfu kahal wahi walam fi'ulun medoni'un yalilam kayasyan wa madar afali fitanis wasim innuni fi'al amri in amrun buhin wal amru in lam yaku innuni nahal bihi wasmun nahu soh wa hayyahal wal mu'rabu wal maqni walis mu'min hu mu'rabun wa maqni li syahadul minal qurubi mutni fashabdu fashabahil wakti bismai jiktana wa maknawi fi madawa fi huna wakaniya badin anil fi'li ila sa'asim wa kaptikorin usila wa mubrabu asma ima kocak salima min syahril kharbi ka'ardin wasma wa fi'lun amrin wa mudi dunia wa a'rafu mudarian in arya min nuni tawqidin mubashirin wa min nuni innasin payarukna manfutin wa kulul mukharbin mustahikun nilbina wal asuhi makni anbisakana Faminhu du qatin du qasin qadam fa ina amsi haisu wasafinukam waraqa wa nas tas'alan i'raba bilis min wahudin nahu lan ahaba wa ismu qad usisol fil jarri ukama qad usol fi'lu bi an yan jazima warfa bidom min panas wansiban fatan wajur fasun sadik ruwahi abdahu yasur fatsin bitas imin wogai ruma dukir yanubu nahu ja'ahu bani namir. Nah, sekelah lomba ini. Kita ulangi. Qala muallif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqadimah. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد نهوي بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي والنون أقبلنا فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارئ يلي لم كيشم وما الأفعال بتامس وسن بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم نحو صح وحي حل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الودع في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وقفتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص بال قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير. نعم الحمد لله. Ada pelepasan dari bakso, alhamdulillah. Allah maqbul barik. Jazakumullah khairan. Nah, kita sudah sampai di halaman 112. Sebelumnya kita membahas tentang hadas sahihun ketika berbicara tentang apa? An-nasbu ala nazil khafid la yattaridu illa fi anna wa an. Kemarin kita bahas tentang tarah penjelasan wajzim bitaskinin wa ghairu ma dhukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir. Ini belum dibahas. Kemarin kita bahas farfa'i dhammin wansiban fathan wajur kasran kadhikrullahi abdahu yasur. Rafa' ini alamatnya, tandanya paling mudah untuk diingat adalah dhammah. Nasab, tanda yang paling mudah untuk diingat adalah fathah. Jur, maksudnya adalah apa? Ya, jar. yang dikasrohkan itu dengan kasroh. Dan antara khafad dan jar itu perbedaannya hanya istilah yang dipakai basriyun dan kufiyun. Ka dzikrullahi yang kemarin belum dibahas. Kenapa di sini ka, di sini kemudian dzikrullahi? Abdahu yasur. Kenapa di situ ada ka dzikrullah? Kenapa tidak disebutkan ka dzikrillah di situ? Antum lafadznya di situ apa? Mas Adi? Di situ? Alfiahnya? Ah. Ka. Kemudian? Aywa. Kira-kira antum ada pertanyaan enggak? Kenapa di situ ka bukan ka dzikrillahi abdahu yasur? Hah? Ayo Hasan. Itu yang pertama, yang kedua. Ya? Nah, iya, itu salah. Antum tambahin kurung. Maka karena itu yang nulis orang Indonesia, Mas. Diterjemahkan orang Indonesia. Yang benar di mana-mana, Mas. Kalau ada tanda apa saja, tanda titik dua, kurung dan seterusnya, itu bisa dibaca dengan berapa kemungkinan. Paham? Ya. Nah, ini sebutannya tentang ka dzikrullahi di sini tidak disebutkan penjelasan komplitnya oleh Syekh. Tapi dari penjelasan di kitab lainnya disebutkan di situ. Ya. Tentang penjelasan nah, penjelasan di sini tentang ka, ya, itu ada bisa antum tulis tanda kurung atau apostrof, Mas. Apa saja yang membedakan? Jadi tidak kemudian ditulis nyambung. Kalau ditulis nyambung, maka itu harus ka dzikrillah. Ya. Kalau ada kurungnya, itu bisa menjadi ka dzikrullah. Ya. Karena dzikrullah di sini fi mahal majrur. Satu kesatuan, Mas. Gak bisa dipisahkan. Paham gak? Makanya misalnya apa? Contohnya misalnya. Anda menyebutkan di sini, ini jadi satu kesatuan ya. Ya, ini jadi satu kesatuan. Satu kesatuannya dimerahin aja biar gampang. Jadi untuk mudahnya logikanya gini, Mas. Ini bukan dzikrillah, tapi tetap dzikrullah. Abdahu yasur, ini jadi satu kesatuan. Ini fi mahal majrur bika. Paham? Majrur bika. Tapi cara membacanya masih satu kesatuan karena yang diinginkan di situ ai ya, satu kesatuan. Jadi kayak misalnya kalati. Kalati sebagai berikut. Itu apa? Dzikrullahi abdahu Yusuf. Masih ada sisa-sisa. Mikirin cintanya masih ada sisa-sisa. Berasa. Ini micin. Hah? Enggak mas, udah nyadar dari saat ini. Enggak terlalu dirasakan. Ya. Nah. Jadi di situ kaitannya, kalau misalnya anak katakan ka, ya, ka, anak tuliskan kadikri, dikri, ya, ini bisa seperti ini, tapi ini satu kesatuan kan, cuma satu kata saja. Nah, dzikrinya di situ adalah bagian dari kalau misalnya panjang dzikrullah ya abdahu yasur. Paham enggak? Nah, yang lainnya cara menjelaskannya ya. Tentang ini ya. Kaitannya ini ada yang lanjut. Jadi ka dzikrullahi yasur. Dzikr di sini mubtada. Wa huwa marfu'un bi dhamm wal ismul karim mudhafun ilayh. Nah, ini, nah, tidak dijelaskan secara komplit. Yang jelas di situ untuk mudahnya apapun yang di dalam kurung itu menjadi satu kesatuan dan i'rabnya adalah fi mahal. Paham? Fi mahal dalam posisi. Kemudian wajzim bitaskinin jazmkan dengan sukun. Wa ghairuhu ma dzukir dan apa yang sudah selain dari apa yang sudah disebut. Yanubu yang mana pak? Iya, ini untuk ngepaske pak, ngepaskan akhirannya. Namanya apa? Tahat. Jadi ketukannya pak, misalnya dukir, namir, iya. Jadi ini dukir sukun, ini namir sukun. Harusnya madukiro. Harusnya madzukira. Tapi kenapa? Untuk memudahkan. Untuk memudahkan penyebutannya itu diputus. Ya, diputus. Jadi madzukir. Yanubu nahu ja'ahu bani namir. Ya. Wajur. Ya. Fathan harusnya wajurra. Ini juga yasur. Tapi karena ini menjadi jur. Jur. Seperti itu, Pak. Nah. Kemudian ya kita lanjutkan. Fa idza qala qa'il, kaifa yakunu hadha? Bagaimana dengan nah ini. Kemarin kaf harfu jar. Wa dzikrullahi abdahu yasur ismun majrurun bil kaf wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala akhiri mana'a min duhuriha al hikayatu. Nah, Ini kaf, kemudian dzikrullahi abdahu yasur, ismun majurun bil kaf. Nah, ini tuh seolah-olah jadi satu isim, satu kata. Paham? Jadi ismun majrurun bil kaf. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Alamat jarnya itu adalah kasrah yang ditakdirkan. Maksudnya takdirkan ala akhirihi. Artinya apa? Persepsi yang seharusnya seperti itu. Mana'a min duhurihi, min duhuriha, tercegah untuk nampak dengan jelas sebagai suatu isim. Kenapa? Hikayah itu. Ini sebagai apa? Hikayah. Hikayah itu apa? Apa yang diceritakan, Mas? Apa yang diceritakan? Itu kenapa diceritakan ka misalnya? Ka anta. Antani sopo? Antani fulan. Sebutkan. Ya. Paham sampai sini? Ini untuk hikayah. Ya, untuk apa yang diceritakan di situ apa? Maka itu dikurung menjadi dikrullah. Atau kalau tidak dikurung, itu bisa seperti ini. Kasih tanda dua, apostrof. Fa idza qala qa'il kaifa yakunu hadza? Kalau ada yang berpendapat di sini berkata, kaifa yakunu hadza? Bagaimana dengan ini? Qulna yakunu 'ala taqdirin anna al-jumlata bi ma'na hadza al-lafzi. Bi ma'na hadza al-lafzi. Ini yakunu ala takdir annal jumlata bimakna hadal lafzi, yakni ka'annahu qala ka hadal lafzi. Nah, inilah ini seperti ini, paham gak? Kalau anak garis seperti ini antum jadi paham gak? Jadi zikrullahi nikah, ini kan sini ka. Nah, ini kaannya di sini. Ka hadzal lafzi. Ka dzikrullah abdahu yasur. Paham enggak? Jika di sini kan ka. Ka kemudian kurung loh. Apa? Dzikrullah. Abdahu abdahu yasur. Ini kan ka. Ini sama juga dengan ka hadzal lafzi. Ka di sini kurung hadzal lafzi. Ini kurung lagi. Paham enggak? Jadi yang dikurung ini satu kesatuan, Mas. Hadza lafzi. Ini lafaz. Jadi maksudnya lafaz ini. Takdirnya itu adalah, makanya di sini kenapa pertanyaannya, kenapa di sini ada kaf, di sini kemudian dikrullahi. Nah, kaifa yakunu hadza? Bagaimana bisa seperti itu? Yang pertama, kulna yakunu ala takdiri anal jumlah tabi makna bahwasanya jumlah di sini, jumlah itu mana ini, Mas? Jumlahnya apa? Zikrullahi abdahu yasur. Ini apa? Bimakna hadzal lafz. Ini lafaz. Paham enggak, Aris? Wes, padang. Ini loh. Ini kalau misalnya ini antum tulis di sini kayak gini. Ka. Hadzal lafzi. Ini sama hadzal lafzi itu dengan apa? Dzikrullahi. Ya, dzikrullah. Ini sama. Paham? Ini bisa di garis ini. Set. Yani ka'annahu qol, seolah-olah beliau mengatakan apa? Ka hadzal lafzi. Seperti ini lafaz. Fa hiya qa'imatun maqamal qawli qa'il, dan dia menduduki posisi perkataan orang yang berbicara hadzal lafz. Hadzal lafz. Ini adalah lafadznya. Paham sampai sini? In syi'ta, kalau engkau mau, fakul, maka katakanlah kaf. Harfu jar wal majrur mahdhufun. Ini yang kedua, posisi yang kedua. In syi'ta di sini adalah yang kedua. Kemungkinan yang pertama tadi hadzal lafz. Paham? Hadzal lafz. Hadzal lafz. Sekarang kalau engkau mau, itu kaf ini huruf jar, harfu jarin. Nah. Harfu jarin itu apa, Mas? Dikejar rasa mikir, Mas. Jarin. Itu posisi. Kalau antum itu dikejar rasa mikir. Nah, apa bisa? Ayo, pikir dulu. Wal majruru mahdufun. Majrurnya itu dihapuskan. Kenapa? Takdirnya kakaulika. Takdirnya apa? Kakaulika. Ya. Kakaulika zikrullahi abdahu yasur. Suf, antum tambahnya apa? Ini titik dua ini loh, Mas. Penting itu. Titik dua itu penting. Yes, Mas. Tenang. Orang Bali kan? Taknya mendi tak. Jadi, kakaulika titik dua zikrullahi abdahu yasur. Wa dzikru mubtada'un wa huwa mudhafun ila lafdil jalalati. Dzikrullahi, dzikru di sini adalah mubtada dan dia itu mudhafun ila lafdil jalalah. Mudhaf, mudhafun ilanya apa? Ilaihi. Tapi hi-nya di sini adalah lafdul jalalah. Karena dzikrullahi wa abdahu. Ingat-ingat tuh, Mas. Ini gimana cara Syekh menjelaskannya? Bukan mengatakan Allah mudhafun ilaih, bukan. Allah mudhafun ila lafdil jalalah. Ingat-ingat tuh, Mas. Antum tulis di sini, Mas. Nih. Kan antum tulisnya kan dzikrullahi. Iya kan? Dzikrullahi. Iya enggak? Dzikru di sini apa? Ya, dzikru di sini mudhafun. Ya kan? Mudhafun. Nah, sekarang yang Allah di sini apa? Mudhaf ilaih. Bukan. Tapi di sini sebutannya mudhafun ila, ya. Ini. Lafdil jalalati. Lafdil jalalati. Paham ya? Paham gak, Mas? Bukan mudhafun ilaih, Mas. Irobe apa kuwi? Dzikrullahi dzikru mudhafun. Ya. Majrurun bi dhammah dhahira. Kemudian apa? Allah mudhafun ilaih. Enggak. Allah di sini apa? Mudhafun ila lafdil jalalah. Ingat-ingat tuh, Mas. Ada lafdil jalalah. Ya. Jadi bukan disebut di sini Allah di sini bukan mudhafun ilaihi. Tapi mudhafun ila lafdil jalalati. Paham? Wa abdahu maf'ulu dzikru. Karena apa? Abdahu yasur. Ya. Abdahu yasur. Ini maf'ul. Maf'ul harusnya bihi tapi dzikru. Maf'ulu dzikru. Wa dzikru masdarun mudhafun lil fa'il. masdar yang posisinya dia menjadi mudhaf bagi fa'il, ini adalah Allah. Lil fa'il, fa'ilnya pelakunya adalah Allah. Ya. Paham sampai sini? Lafdul jalalati mudhafun ilaih. Lafdul jalalah di sini adalah mudhafun ilaih. Wa takdiru, takdirnya, persepsi yang seharusnya apa? Ka an yadkurallahu abdahu yasur. Ini persepsi yang komplitnya seperti itu, Mas. Yaitu apa? Allah Azza wa Jal akan menyebut hamba-Nya yasurru dengan penuh kegembiraan. Paham? Dan yasurru di sini fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammati. Fi'l mudhari' yang marfu' dengan dhammah. Wa jumlatu, dan jumlah yasur fi mahalli raf'in khabarun mubtada. Yasur di sini dalam posisinya rafa', dia sebagai khabar mubtada. Mubtada-nya yang mana? Hah? Dzikru di situ. Nah, dzikru di sini mubtada. Paham ya? Ya. Makanya sebutkan di sini masih dijelaskan lagi. Wa qaluhu ka dzikrullahi 'abdahu yasur. Hadza mithalun darabahu al-mu'allif rahimallahu wa yasihhu. Ka dzikrullahi 'abduhu yasur. 'Abduhu. Fa'idha kulna ka dhikrullahi abdahu yasur, soral makna anna Allah idha dhakara abdahu, fa'inna dhalika yasurul abda. Wa'idha kulna ka dhikrullahi abduhu yasur, soral makna anna al-abda idha dhakara Allah surra bidhalika. Itu beda tuh. Ngeri kan? Cuma dhamma sama fathah, Mas. Beda artinya, Mas. Ya, sama halnya sekarang. Bedanya, kajian sekarang itu, kalau antum habis makan bakso terus ngantuk, itu yang ngeri, Mas. Tapi kalau kemudian antum habis makan bakso terus jenggelek, ya, nah, itu yang diharapkan. Wala syakka annal ahsana, dan tidak ada laki-laki yang ahsan, an yadkurakallahu fadikrullahi laka ahsanu min dikrillah, min dikrika allaha. Min dzikrikallahu, karena di sini an ahsana an yadhkurakallahu. Nah, fa dzikrullahi laka ahsanu min dzikrika Allah. يقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويقول فاذكروني أذكركم فالأحسن إذن أن نقول كذكر الله عبده يسر. Nah, ini lagi-lagi antum cermati, Mas. Kalau antum ngantuk akan terhempas dari pemahaman satu paragraf ini, Mas. Intabihu, intabihu. Waspadalah, waspadalah. Ya. Qulhu di sini ka. Ya, dzikrullahi abdahu yasur. Ini dzikrullaha atau dzikrullahi? Ini dzikrullahi. Paham? Dzikrullahi. Abdahu atau abduhu ini. Kalau abdahu di sini adalah penyebutan Allah hambanya itu yasur, akan merasa gembira. Ada mithalun darabahu al-mu'allif rahimahullah wa yasihhu. Ini adalah pemisalan yang diambil oleh mu'allif dan benar. Seperti apa? Kadzikrullahi abduhu Yusuf. Zikir kepada Allah menjadi apa? Abduhu. Ya, menjadi hambanya dia. Yusuf akan bergembira. Fa'idha kulna, dan apabila engkau katakan, atau kita katakan, kadzikrullahi abduhu Yusuf, kadzikrullahi abduhu Yusuf, penyebutan Allah Azza Jalla abdahu itu, hamba-Nya itu akan merasa gembira. Qara makna annallaha idza dzakara abdahu, sesungguhnya Allah Azza Jalla apabila hamba-Nya itu berzikir kepadanya, idza dzakara abdahu, ini kalau annallaha idza dzakara abdahu, ini benar abdahu Mas. Karena di sini Allah Azza Jalla yang menyebut. Ya, sesungguhnya kalau Allah sudah menyebut hamba-Nya, maka yang demikian itu menyebabkan hamba-Nya itu menyenangkan bagi hamba-Nya. Sabar, Mas, sabar. Makanya dicermati, jangan kesusu. Ya. Antum lihat soron makna annallaha ida dakaro. Siapa yang berdakar di sini? Dakaro di sini Allah Azza Jalla. Ida dakaro, ya Allahu abdahu, ya. Jadi apabila Allah itu menyebut hamba-Nya, sesungguhnya apabila Allah itu menyebut hamba-Nya, fa inna dzalika, maka yang demikian yasurrul abda, akan menyebabkan gembiranya seorang hamba. Paham sampai sini? Nah. Jadi di sini fa'ilnya siapa? Lafzul Jalalah. Allah. Wa idza qulna, kalau kita katakan ka dzikrullahi abduhu Yusuf. Ya. Ini abdahu di sini apa berarti? Fa'ilnya lafzul jalalah. Ya, lafzul jalalah. Ya. Fa'ilnya di sini adalah lafzul jalalah. Lafzul Jalalah. Sara al-ma'na anna Allah idza dzakara ya idza dzakara 'abdahu fa inna dzalika yasuru 'abda. Wa idza qulna. Suf, wa idza qulna di sini apa? Yang pertama. Antum tulis yang pertama. Karena bisa jadi satu paragraf itu kalau antum tidak pecah menjadi penjelasan yang lebih detail lagi, atau akan susah. Diferensialnya akan susah. Mendiferensial satu paragraf itu seperti ini, Mas. Nah, ini wa idza qulna, ini antum tulis yang kedua. Paham sampai sini? Nah, wa idza qulna, apabila kita katakan ka dzikrullahi abduhu yasur, sara al-ma'na anna al-'abda. Uf. Idza dzakara Allah. Nah, fa'ilnya siapa? Abda di sini. Idza dzakara, ana tulisan di sini clue-nya Mas apa Mas? Al-abdu. Ingat-ingat tuh Mas. Ini antum bisa tuliskan di sini apa? Al-abdu. Kalau tadi di sini lafzul jalalah idza dzakara Allahu abdahu, ya. Kalau di sini idza dzakara abdu Allah surra bidzalika. Ya, surra bidzalika. Jadikan kesenangan. Dijadikan kesenangan dengan demikian. Ya, wala syakka anna al-ahsana, ya. Paham ini? Jadi ini fa'ilnya. Ini fa'ilnya apa? Abdu. Pelaku perbuatannya di sini adalah hamba. Paham saya di sini? Kalau yang pertama tadi, siapa pelakunya? Allah yang menyebut. Kalau sekarang hamba yang menyebut. Nah, yang lebih baik adalah an yadkuraka Allah, yaitu Allah lah yang menyebutkanmu. Sebagaimana salawat Nabi. Salawat Nabi bukan Nabi SAW yang menyebut kepada Allah Azza wa Jalla, tapi Allah Azza wa Jalla memuji. Memuji Nabi SAW di hadapan makhluknya. Paham sampai sini? Nah. Oleh karena itu, fa dzikrullahi laka ahsanu min dzikrillah. Maka dzikir kepada Allah Azza wa Jalla bagimu itu jauh lebih ahsan daripada apa? Dzikrika Allah. Dzikrika Allah. Dari dzikirmu kepada Allah. Ya. Jadi fadzikrullahi, penyebutan Allah Azza wa Jalla bagimu itu jauh lebih baik daripada penyebutanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Paham enggak sih? Nah, pertama fa'ilnya lafzul jalalah, yaitu Allah lah yang di situ apa? Ka dzikrullahi 'abdahu yasur. Ini dalam rangka apa? Untuk memahamkan bahasanya annallaha idza dzakarallah 'abdahu. Sebenarnya Allah Azza Jalla apabila ya dzakarallah, Allah itu menyebut hamba-Nya 'abdahu, fa inna dzalika yasurul 'abda. Maka demikian itu menyenangkan bagi seorang hamba. Membuat senang. Nah, apabila kita katakan ka dzikrullahi 'abduhu. Jadi yang pertama abdahu, sekarang abduhu. Yasud. Maka soro annal abda idza dzakral abdu Allah surra bidzalika. Oleh karena itu seorang hamba apabila hambanya itu menyebut Allah Azza wa Jalla, maka dia akan gembira dengan yang demikian. Ya. Wala syakka annal ahsana an yadhkuruka Allah. Yang paling utama adalah engkau itu senantiasa Allah sebutkan. Fadzikrullahi laka ahsanu min dzikrika Allah. Maka dzikir kepada Allah Azza wa Jalla bagimu itu lebih ahsan daripada ya dzikirmu kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di sini ada penjelasan yang sudah kita bahas. Yaqulullah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah, "in kuntum," kalau kalian, "tuhibbunallaha," senantiasa mencintai Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku, "yuhibbukumullahu," maka Allah akan memberikan, Allah akan mencintaimu. Ya, "yuhibbukumullah." Nah, ini di surat Ali Imran ayat 31. Wa yaqulu fadkuruni adkurkum, dan Allah Azza wa Jalla pun berfirman fadkuruni, ya, berzikirlah kalian kepadaku, adkurkum, aku akan menyebut kalian. Ya, fal ahsanu idan annakula, yang lebih baik adalah kita katakan ka dzikrullahi abdahu yasur. Jadi yang pertama mas, abdahu, karena apa? Ini fa'ilnya apa? Lafzul Jalalah. Ya, fa'ilnya lafzul Jalalah. Paham sampai sini? Nah. Hada wa hada al-misalu fihi raf'un fil ismi wal fi'li. Ini ada rafa' dalam isim dan fi'il. Fa dzikru raf'un fil Islam. Ada penjelasan tentang raf'un fil Islam. Tingginya dalam Islam. Yasurru raf'un fil fi'l. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang insyaallah bin muslim. نعم نعم نكتفي بهذه القدرة. Jadi kita lanjutkan malam Ahad, insyaallah binillah. Karena ini sebenarnya jadi kesatuan. Atau lanjutkan sedikit sampai sini ya, tanya kuma. Biar enggak ini. Sedikit aja, sedikit mas, tenang aja mas. وَهَذَا الْمِثَالُ فِيهِ رَفْءٌ فِي الْإِسْمِ وَالْفِعْلِ. Ini pemisalan tentang rafa' dalam isim dan fi'il. فَذِكْرُ رَفْءٌ فِي الْإِسْمِ. Dikru di sini adalah rafa' dalam isim. يَسُرُّ di sini rafu' dalam fi'il. وَكِلَهُمَا مَرْفُؤٌ. Keduanya adalah marfu'. Wa alamatu rafi dhammatu, dan tanda dari marfu'nya dia adalah dhammah. Wa hadha qawluhu, dan ini adalah qawluhu, perkataannya farfa' bi dhammin, rafa'kan dengan dhammah. Wa fihi jurrun fi lafdillahi kadzikrullahi, dan ini ada fihi jarrun fi lafdillahi, ada jar dalam lafadznya Allah. Jadi kadzikrullahi. Wallahi ismun majrurun. Di sini apa? Ismun majrurun. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Wa hadha qawluhu wa jurra kasran. Wa fihi nasbun fi abda. Dan di dalamnya di situ ada nasbun. Nasab mas. Contohnya apa? Fi abda, abda. Min qalihi, dari perkataannya abdahu yasur. Ya, abdahu yasur. Fa abda maf'ulun bihi. Abda di sini adalah maf'ul bihi. Li dhikru, sebagai maf'ul bihi untuk dhikr. Mansubun, dinasabkan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ya. Tanda nasabnya dia adalah fathah. Wa hadha qawluhu wansiban fathan. Wa mithal fi'li wal mansubi ka qawluka lan yakuma. Jadi di sini wa hadha qawluhu wansiban fathan, dinasabkan dengan fathah. Mithal fi'li, contohnya fi'il mansub. Fi'il mansub adalah qawluka, perkataanmu lan yakuma. Lan tidak akan pernah bisa berdiri. Lan yakuma. Nah, naktafi bihadil kudrah. Kita lanjutkan insyaAllah pada malam Sabtu insyaAllah binillah. Ya, naktafi bihadil kudrah. Allahumma sallim wa sallim wa sallim wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.